السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل الحمد لله pada kesempatan kali ini Al-Faqir menggantikan Al-Ustaz Ali Baharun yang saat ini sedang ma'dzur dalam kajian kitab Risalatul Muawanah, sebuah kitab yang dikarang oleh seorang yang soleh, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika beliau diminta oleh salah seorang kawan beliau untuk memberikan kepadanya beberapa wasiat yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, maka Al-Habib Abdullah mengiyakan jawaban kawan tersebut dengan mengarang kitab ini yang kemudian diberikan nama Risalatul Muawanah. Kajiannya sekarang sampai pada pembahasan tentang sholat-sholat sunnah. Al-Habib Abdullah menganjurkan hendaknya setiap orang di antara kita itu tidak mencukupkan ibadahnya dengan perbuatan yang wajib saja, tapi hendaknya dia juga menghiasi dirinya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang sifatnya dianjurkan ibadah tersebut, walaupun seumpama kita tinggalkan tidak berkaitan dengan adanya dosa. Akan tetapi perlu diketahui, ibadah tersebut kapan kita kerjakan maka di dalamnya mengandung banyak sekali fadilah, banyak sekali faedah. Perbuatan yang sunnah dibagi menjadi dua bagian. Ada suatu perbuatan yang oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu dikerjakan, itu diberi nama Sunan Al-Mu'akkadat, sunnah-sunnah yang betul-betul dianjurkan untuk dikerjakan. Ada lagi sunnah-sunnah yang mana sunnah tersebut dikerjakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi tidak secara kontinu. Kadang-kadang ketika Ar-Rasul dalam keadaan musafir atau dalam keadaan pergi untuk berperang, Ar-Rasul pernah meninggalkan sholat tersebut. Sholat-sholat itu diberi nama sunnah ghairu mu'akkadah. Bagi setiap orang yang berakal, hendaknya sebelum dia melakukan suatu ibadah, dia memperhatikan terlebih dahulu mana ibadah yang paling penting untuk didahulukan. Kita telah mengetahui bahwasannya yang paling penting untuk dilakukan, bahkan hukumnya wajib, yaitu sholat-sholat yang wajib, yaitu sholat lima waktu, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya. Pada hari Jumat ada sholat sholatul jumat. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kita membalik, kita memperhatikan sholat yang sunnah lebih daripada yang wajib. Ini namanya salah kaprah. Ini sesuatu yang perlu untuk dibenarkan. Banyak sekali di antara kita kalau sudah bulan Ramadan masuk, bergegas-gegas pergi ke masjid untuk melakukan jamaah sholat tarawih, Akan tetapi ibadah-ibadah yang wajib yang lima waktu itu belum tentu dia perhatikan. Kadang-kadang sholat subuhnya masih sering ditinggalkan, sholat asarnya ataupun sholawat wajib yang lain. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan suatu ibadah yang sunnah, introspeksi dulu, dikoreksi. Apa ibadah wajib kita sudah sempurna atau masih ada yang bolong? Kalau seumpama sudah sempurna, baru kita akan melangkah pada jejak yang di depan kita, yaitu melakukan sholat-sholat yang sunnah. Tapi kalau seumpama masih ada yang bolong, kita lihat apa ibadah wajib yang tidak kita lakukan tadi bolongnya karena disengaja atau tidak. Kalau seumpama sholat itu kita tinggalkan secara sengaja, maka ingat, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sebelum menggobok sholat tersebut. Jadi yang seharusnya kita lakukan, kita gobok dulu sholat itu. Walaupun nanti waktunya kita pas-paskan dengan waktu sholat sunnah, gak apa-apa. Setelah sholat maghrib, orang-orang melakukan sholat sunnah ba'diyatul maghrib. Orang yang memiliki sholat gobok yang ditinggalkan secara sengaja, hendaknya jangan sholat ba'diyatul maghrib. Hendaknya dia melakukan sholat gobok yang telah dia tinggalkan. Sholat zuhur, niat sholat zuhur 4 rakaat, walaupun waktunya setelah maghrib, gak apa-apa. Sebelum sholat asar, buat juga untuk menggobok, jangan sholat gobliatal asar. Ini langkah yang harus dilakukan oleh orang yang pernah meninggalkan sholat wajib secara sengaja tanpa ada udzur. Adapun apabila sholat itu ditinggalkan karena udzur, karena ketiduran barangkali, tapi tidur yang diudzurkan oleh syariat, karena menjamu tamu akhirnya terbengkalai sampai keluar waktu, ini merupakan udzur-udzur. Maka sekarang yang lebih baik pun dia tidak sholat sunnah. Hendaknya dia tetap menggobok sholat yang wajib itu. Ini yang lebih baik. Tapi kalau seumpama dia mau mengerjakan sholat sunnah, enggak apa-apa. Diperbolehkan oleh syariat dan dia akan mendapatkan pahala yang telah ditentukan. Jadi itu langkahnya. Kalau seumpama kita semua tidak memiliki gobok pada sholat-sholat yang wajib, maka sekarang hendaknya kita memperhatikan akan sholat-sholat yang disunnahkan oleh syariat, sholat-sholat an-nawafil, baik itu yang mu'akkadah, itu yang hendaknya kita dahulukan, atau sholat sunnah yang ghairu mu'akkadah. Al-Habib Abdullah telah memaparkan pada pengajian, kajian-kajian yang telah lalu, apa diantara sholawat-sholawat al-mustahabbah yang hendaknya kita perhatikan. Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang sholat-sholat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya. Qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa min dhalika as-salatu bainal maghribi wal isya. Wa min dhalika, di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk kita perhatikan, yaitu adalah sholat yang ditunaikan antara maghrib dan isya. Sholat-sholat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Kalimat bainal maghribi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu sholat-sholat yang dikerjakan setelah masuknya sholat maghrib, walaupun sebelum mengerjakan sholat maghrib. Memang kita mengenal ada satu sholat yang dikenal dengan sebutan qabliyatal maghrib, sholat sebelum menunaikan sholat maghrib. Akan tetapi ulama masih berbeda pendapat. Apakah qabliyatul maghrib itu dianjurkan atau tidak? Ada yang mengatakan qabliyatul maghrib sama sekali tidak dianjurkan. Itu dapat kita lihat dalam kitab Al-Muharrar karangan dari Al-Imam Rafi'i. Beliau menyatakan hendaknya seseorang ketika masuk waktu maghrib bergegas-gegas untuk mengerjakan sholat maghrib. Sebab sholat maghrib itu waktunya amat pendek. Ada yang mengatakan qaul yang jadid, Al-Imam Syafi'i menyatakan sholat maghrib itu waktunya setelah terbenam matahari sampai kira-kira seseorang melakukan toharoh dan mengerjakan 5 rakaat. Jadi waktunya amat pendek. Oleh karena itu ulama menyatakan hendaknya setelah masuk waktu maghrib bergegas-gegas langsung untuk menunaikan sholat maghrib. Pendapat ini yang dipakai oleh beberapa ulama yang tinggal di kota Yaman, di Hadramaut. Di Hadramaut ketika masuk waktu maghrib, mereka semua bergegas-gegas langsung untuk menunaikan sholat maghrib. Tapi bukan berarti mereka tidak mengerjakan sholat qobliyatul maghrib tersebut, tidak. Mereka mengakhirkan sholat qobliyah tersebut sampai setelah menunaikan sholat maghrib. Pendapat yang berikutnya, sholat sunnah qobliyatul maghrib itu dianjurkan. Bahkan Al-Imam Ali Syibromilisi beliau menyatakan siapa yang tidak mengerjakan sholat tersebut dengan alasan karena takut waktu daripada maghrib itu hilang, itu perbuatan yang gak dianjurkan, itu suatu perbuatan yang makruh. Sebab Al-Imamun Nawawi sendiri dalam kitab Al-Minhaj menyatakan Al-Azhar bahwasannya sholat qobliyatul maghrib itu dianjurkan. Dan itu yang sering dilakukan di negara kita di Indonesia ini. Kebanyakan sambil menunggu para jamaah, mereka semua al-musallun duduk melaksanakan sholat qobliyatul maghrib terlebih dahulu. Ini pendapat daripada Al-Imamun Nawawi dan itu yang banyak diikuti di negara kita. Adapun orang yang mengatakan lebih baik sholat maghrib langsung, mereka tidak menyatakan bahwasannya qobliyatul maghrib itu tidak dikerjakan. Mereka tetap mengerjakan, tapi dikerjakannya setelah menunaikan sholat maghrib. Sebab waktu sholat qobliyah itu dimulai dengan masuknya waktu sholat fardu tersebut dan keluarnya bersamaan dengan keluarnya sholat fardu tersebut. Jadi kalau seumpama qobliyatul zuhur, bukan berarti setelah kita mengerjakan sholat zuhur berarti gak ada qobliyah lagi. Enggak. Waktu qobliyatul zuhur itu keluar dengan masuknya waktu asar. Jadi kapan kita sudah menunaikan sholat zuhur padahal belum sholat qobliyah? Contohnya, masuk ke masjid, imam sudah menunaikan sholat zuhur, maka orang itu dianjurkan gak usah sholat tahiyah, gak usah melakukan sholat qobliyah, tapi langsung mengikuti imam. Tapi ingat, bukan berarti sholat qobliyahnya itu sudah hilang. Enggak, tetap. Ketika dia sudah menunaikan sholat zuhur, maka tetap dia dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah, kemudian sholat ta'diyah. Toh, kalaupun waktunya sudah hilang, tetap sholat sunnah qobliyah itu dianjurkan untuk digobok. Lupa sampai masuk waktu asar belum sholat qobliyah, maka tetap dianjurkan walaupun di waktu asar untuk menggobok sholat qobliyah tersebut. Karena setiap sholat yang ada waktunya atau yang mengikuti sholat fardu itu dianjurkan untuk digobok ketika tertinggal. Wa min dzalika as-salatu bainal maghrib wal isya, di antara sholat yang hendaknya kita perhatikan yaitu sholat di antara maghrib dan isya. Sholat itu dikenal dengan sebutan sholatul awabin. Al-ulama berbeda pendapat, sholatul awabin itu sholat apa. Sebagian menyatakan sholatul awabin adalah sholatul duha, sholat duha yang kita kerjakan setelah isyrok, yang paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 8, ada yang mengatakan sampai 12, itu dalam bahasa lain dikatakan sholatul awabin. Ada juga yang menyatakan sholatul awabin itu adalah sholat yang dikerjakan antara setelah mengerjakan sholat maghrib dan sebelum masuknya waktu isya. Ini namanya sholatul awabin. Awabin itu jamaknya awab, orang yang selalu mengeluh, yang selalu memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut awab. Bahkan dalam hadis yang masyhur diriwayatkan, ketika seseorang itu sering meminta, sering berdoa, mengeluh di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluknya, maka nanti suara itu akan dikenal oleh malaikat-malaikat penghuni langit. Para malaikat tidak merasa asing dengan suara tersebut, sehingga kapan orang itu mendapatkan kesulitan, lalu dia meminta kepada Allah, yang menjadi gusar bukan dia sendiri, tapi para malaikat juga merasa gusar. Mereka merasa kasihan. Lalu mereka nanti akan memintakan kepada Allah, ya Allah, suara ini tidak asing, suara ini selalu meminta kepadamu, selalu memohon kepadamu, tolong jangan ganggu kami dengan suara tersebut, berikanlah dia apa yang dia suka, karena apa yang menyakiti dia itu juga akan menyakiti kami para malaikat. Dan kita sudah, semua sudah mengetahui doa daripada para malaikat itu diistijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang mengerjakan sholat-sholat tersebut, maka insya Allah dia dimasukkan termasuk golongan orang-orang yang awab, termasuk orang-orang yang awabin. Allah sendiri memuji Nabi Allah Ayyub karena apa? Karena sifat tersebut. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini pujian Allah yang dipujikan kepada Nabi Allah Ayyub. Salat antara maghrib dan isya tersebut juga termasuk salat yang muakkadah. Salat yang selalu dikerjakan oleh Rasul, baik beliau dalam keadaan di kota sendiri atau dalam keadaan bepergian. Berapa rakaat salat tersebut? Ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan sholat bainal maghribi wal isya itu hanya 2 rakaat. Karena al ahadits as-sahihah, hadis-hadis yang kuat yang menunjukkan adanya sholat antara maghrib dan isya itu, yang paling banyak menunjukkan bahwasannya sholat bainal maghrib wal isya itu hanyalah 2 rakaat. Itu pendapat yang pertama. Bahkan banyak sekali hadis yang menyinggung tentang hal tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, bagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat, qal inna afdhalal mafruḍāti ṣalātul maghrib lam yahuddahu Allah ta'ala la fis safari wa la fil hadari. فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا بُنِيَ لَهُ قَصْرَيْنِ فِي الْجَنَّةِ. Sesungguhnya termasuk paling afdolnya salat fardu, ini menurut hadis ini, yaitu salatul maghrib. Karena itu salatul maghrib enggak pernah dikurangi oleh Allah. Kalau sholat zuhur, asar maupun isya, kalau dia musafir, masafahnya di atas 80 kilo, dia boleh mengurangi menjadi 2 rakaat. Tapi kalau sholatul maghrib, enggak dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 2 rakaat. Karena saking pentingnya sholat tersebut. Karena itu kemudian Ar-Rasul menyatakan, apabila kalian menunaikan sholat maghrib, maka jangan sampai cukup di situ. Hendaknya kalian sholat setelah sholat maghrib tersebut dua rakaat. Sesungguhnya orang yang sholat dua rakaat setelah dia mengerjakan sholat maghrib, maka akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di surga dua istana yang dalam suatu riwayat dikatakan terbuat daripada emas. Ini fadilah daripada orang yang sholat dua rakaat setelah al-maghrib. Dalam riwayat yang lain dikatakan, disebutkan oleh Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang sholat empat rakaat setelah maghrib, maka empat rakaat itu sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang beribadah 20 tahun. Bahkan ada yang menyatakan 40 tahun. Dan begitu seterusnya. Banyak faidah ataupun fazilah-fazilah bagi orang yang melaksanakan sholat setelah sholat maghrib. Terus paling banyaknya berapa rakaat? Wa aktsaruha 20 rakaatan. Al-Habib Abdullah menyatakan paling banyaknya itu 20 rakaat. Ini batas akhir bagi yang mau niat sholat ba'diyatal maghrib. Setelah 20 rakaat enggak bisa lagi dia niat ba'diyatal maghrib. Tapi bukan berarti berarti enggak boleh sholat lagi, tidak. Tetap dia boleh menunaikan sholat apapun, tapi sholat itu nanti namanya nafilah mutlaqoh. Jadi niatnya langsung saja usolli as-sunnah lillahi ta'ala. Gak boleh dia mengatakan usolli ba'diyatal maghribi rak'ataini, gak boleh. Dia niat secara mutlak usolli lillahi ta'ala, usolli sunnatan lillahi ta'ala diperbolehkan. Sebab nafilah mutlaqoh setelah sholat maghrib diperbolehkan, bukan termasuk waktu yang terlarang. Tapi kalau mau sholat ba'diyatal maghrib, maka paling akhirnya adalah 20 rakaat. Wa ausatuha 6 rakaat. Yang tengah-tengah, enggak terlalu banyak juga enggak sedikit, yaitu 6 rakaat. Dan ini yang banyak dikerjakan oleh para ulama di Hadramaut, karena mereka setelah maghrib kebanyakan langsung melakukan pengajian seperti kita saat ini. Mereka melakukan ta'limnya juga setelah maghrib. Maka mereka mengerjakan yang ausat 6 rakaat. Ini paling ringannya. Dalam 6 rakaat itu dianjurkan 2 rakaat yang pertama kita niatkan, kalau seumpama belum sholat qobliyah, niatkan untuk qobliyah. Usolli sunnata qobliyatal maghrib rakaatain lillahi ta'ala. Kalau sudah, niatkan untuk ba'diyah. Kemudian 2 rakaat yang berikutnya diniatkan untuk ba'diyah. Dan 2 rakaat yang akhir diniatkan untuk sholatul awabin. Jadi 6 rakaat. Yang pertama, kalau belum mengerjakan qobliyah, niatkan untuk qobliyah. Yang kedua untuk ba'diyah. Dan yang terakhir untuk sholatul awabin. Ini yang dianjurkan untuk dikerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla bainal 'isha'aini 20 rak'atan, barang siapa yang mengerjakan salat antara maghrib dan isya 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah kelak di surga. Ini fadilah daripada salatul awabin atau salat bainal maghrib wal isya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat, barang siapa yang melakukan salat setelah salat maghrib 6 rakaat, tapi dengan catatan la yatakallamu fima bainahunna bi syai'in, dia tidak berbicara ketika selesai mengerjakan salat maghrib sampai dia mau mengerjakan 6 rakaat tersebut, dia tidak berbicara apapun yang berkaitan dengan urusan duniawi. Tapi kalau seumpama pembicaraan itu berkaitan dengan ukhrawi, seperti seorang santri yang bertanya pada kiainya, atau seperti seseorang yang bertanya akan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupannya, maka dianjurkan, bukan termasuk memutus waktu tersebut. Yang dilarang pembicaraan yang berkaitan dengan duniawi. Orang yang melakukan hal tersebut, adalna lahu ibadatasnatai asyarata sanatan. Maka 6 rakaat itu di sisi Allah disamakan dengan ibadah 12 tahun. Al-ulama menyatakan ibadah 12 tahun bukan hanya dengan melakukan sholat saja, tidak. Akan tetapi 12 tahun yang dipenuhi dengan sholat, yang dipenuhi dengan puasa, yang dipenuhi dengan zakat, yang dipenuhi dengan haji, kadar ibadah 12 tahun itu diberikan kepada orang yang selalu mudawamah mengerjakan 6 rakaat setelah selesai mengerjakan sholat maghrib. Wa minas sunnati ihya'u ma bainal isya'ain. Dan termasuk sesuatu yang dianjurkan juga ketika kita selesai menunaikan sholat sunnah tadi itu, bukan berarti selesai di situ, datang waktu untuk istirahat, tidak. Tapi dianjurkan juga untuk ihya'u ma bainal isya'ain, untuk menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Jangan kita isi waktu antara maghrib dan isya itu dengan urusan dunia. Libur dulu, istirahat dari urusan dunia, kita mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi. Dengan apa menghidupkan waktu tersebut? Menghidupkan waktu tersebut, An-Nabi SAW menyatakan dengan bersolat, itu yang paling afdol. Kerjakan solat pada waktu itu. Kalaupun tidak menunaikan solat, maka membaca Al-Quran. Kalaupun tidak membaca Al-Quran, maka membaca wiritan-wiritan yang lain. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, yang lebih utama mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran dan wiritan itu bagi orang yang tidak belajar. Tapi bagi orang-orang yang mau menghadiri majelis ta'lim seperti pada saat ini, atau yang mau belajar seperti di pondok-pondok pesantren, maka perbuatan itu lebih afdol daripada mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran serta membaca wirid-wirid yang lain. Sebab Ar-Rasul menyatakan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, huduru majlisi ilmin wa fi riwayah majlisi zikrin afdalu min salati alfi rak'atin wa iadati alfi maridin. Menghadiri majlis ta'lim itu pahalanya lebih banyak daripada kita mengerjakan sholat 1000 rakaat. Pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada kita menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Oleh karena itu berarti kalau bisa kita menghidupkan waktu ini dengan cara menghadiri majlis-majlis ta'lim, maka itu lebih afdol, itu lebih dianjurkan. Sebab belajar ilmu itu hukumnya bukan sunnah. Ketika kita menghadiri majelis ta'lim, kita menghadiri pengajian, kita belajar, jangan kita bayangkan kita sedang mengerjakan sesuatu yang sunnah, bukan. Menghadiri majelis ta'lim itu hukumnya fardhu kifayah. Dan kita semua sudah mengetahui yang namanya fardhu itu walaupun kifayah, pahalanya lebih besar daripada as-sunnah. Dan Al-Habib Abdullah nantinya akan menjelaskan fadilah-fadilah ataupun ahadith-ahadith yang ada tentang orang-orang yang gemar untuk menghidupkan antara Maghrib dan Isya. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir mengatakan, "Al-kunuz kullal kunuz fi man ahya bainal isya'ain." Harta yang sesungguhnya, simpanan yang sesungguhnya itu hanya ada pada orang-orang yang menghidupkan waktu antara Maghrib dan Isya. Semoga kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang dapat menghidupkan waktu yang seperti ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.